Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus memberi nasihat yang pas-pas, ya, yang tegas-tegas, yang praktis, yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Yakobus ini anaknya Yusuf dan Maria, menulisnya di awal-awal kekristenan, di mana orang Yahudi hanya orang Yahudi saja yang menjadi Kristen pada awal, dan mereka berkumpul di Yerusalem, kemudian mereka dianiaya dan tersebar. Dan Yakobus diperkirakan tulis antara tahun 45 sampai 50, itu mengirim surat ini kepada ke-12 suku di perantauan, tentu yang Kristen maksudnya, dan telah menasehati mereka dengan berbagai nasihat praktis. Nasihat praktis di mana yang sangat-sangat cocok untuk menuntun kehidupan manusia sehari-hari. Di pasal pertama, Yakobus telah menjelaskan tentang masalah pengujian, pencobaan yang di mana harus dihadapi sebagai pengujian. Dan kemudian di pasal 2, dia menjelaskan tentang iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang pasti akan membawa efek dalam kehidupan seseorang. Karena kalau saya percaya, kalau besi ditaruh di api akan jadi panas, maka efeknya saya tidak berani pegang besi itu. Tapi kalau saya tetap pegang saja, ya pasti itu berarti saya tidak percaya gitu. Jadi iman itu mestinya ada reaksinya di dalam kehidupan. Kalau tidak ada, sebenarnya dia belum percaya gitu. Jadi tidak ada 2-3 macam iman, enggak ada, satu saja ya. Yaitu iman artinya percaya. Kalau tidak percaya, itu orang itu belum beriman sebenarnya. Nah, di pasal 3 ya, Yakobus berbicara tentang mengekang diri. Yang paling inti yaitu mengekang lidah. Karena manusia kalau bisa menahan lidahnya, dia bisa menahan segala yang lain. Ya, lidah adalah hal yang sangat-sangat baik namun juga berbahaya. Nah, kemudian hari ini di pasal yang ke-4, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di pasal ke-4 dari Yakobus ini, ayat 1 berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Ego. Ego, hawa nafsu untuk mementingkan diri. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya teringat kepada buku Sistematika Teologi yang ditulis oleh Dr. Thiessen, ya, Henry Thiessen. Itu dia berkata bahwa the essence of sins, ya, itu selfishness, ya. Jadi hakikat, the essence, ya, hakikat artinya paling inti dari dosa itu adalah mengasihi diri sendiri, ego, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cukup lama saya merenungkan kebenaran ini, dan banyak orang tidak setuju. Namun kalau kita lihat di Yakobus pasal 4 ini membenarkan. Karena mungkin Dr. Thiessen membaca Yakobus pasal 4 ini, dan dia sungguh memahami bahwa keegoisan seseorang itulah yang menjadi hakikat dari dosa. Ngasihi diri sendiri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada orang yang tidak faham kebenaran, malah mengajarkan di gereja kita perlu melatih untuk mengasihi diri sendiri, katanya. Loh, kenapa? Karena katanya perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak pintar mengasihi diri kita sendiri, kita tidak pintar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Saya bilang itu konyol. Konyolnya bukan main-main. Mengapa? Karena mengasihi diri sendiri itu tidak usah dipelajari lagi. Itu sudah otomatis. Bahkan itu adalah sifat buruk dari manusia yang sudah melekat pada diri manusia. Yaitu mengasihi dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipelajari lagi. Bahkan itu adalah sesuatu yang Tuhan suruh supaya kita singkirkan, supaya kita hapuskan dari diri kita, sehingga supaya kita lebih mengasihi orang lain. Karena perintah Tuhan supaya kita dapat menyangkal diri, hendaklah engkau memikul salibmu dan menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri itu artinya tidak mengasihi diri kita. Bukan menyangkal diri itu lalu orang ketemu dengan saya, Dr. Suhento Liao ya? Saya bilang, bukan, itu bukan saya. Itu bohong, itu bukan menyangkal diri ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menyangkal diri itu artinya apa? Menyangkal diri itu artinya menolak tuntutan dari diri kita sendiri ya. Menolak ini keinginan diri kita. Jadi menolak keegoisan kita. Dan ya, memikul salib. Ya, memikul salib itu artinya siap mati. Karena salib itu artinya mati. Barang siapa pada zaman Tuhan Yesus dijatuhin hukuman mati, itu disuruh pikul salibnya. Oh, salib yang bukan kecil itu, yang ditaruh di leher gitu. Itu salib besar sekali, di mana seseorang bisa dipaku di atasnya, kan itu berarti kayunya sekitar 3 meter lebih gitu. Ya. Dan yang melintang itu ya sekitar 2 meter gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, di sini Yakobus berkata, dari manakah datangnya segala sengketa, pertengkaran dan lain sebagainya? Semua itu datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi itu datangnya dari dorongan dari dalam. Ya. Ego yang di dalam itu, nafsu yang di dalam itu yang berjuang. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus ya, menyuruh kita untuk menyangkal diri. Dan dia berkata bahwa jikalau kita tidak ya, ini membenci ya, katanya dia pakai istilah itu, membenci saudaranya, laki, perempuan, bahkan ibunya, ayahnya, bahkan dirinya sendiri, maka ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa pakai membenci? Apakah kita menjadi murid Tuhan Yesus kita harus membenci orang tua kita? Sebenarnya Tuhan Yesus berbicara dari opposite lain gitu, dari sisi yang lain. Karena begini, jikalau dua orang bersaing untuk mendapatkan cinta kita ya, untuk mendapatkan perhatian kita, ketika kita memilih yang satu ya, maka yang satu itu langsung menuduh kita telah membencinya. Nah, kalau Anda yang pernah jatuh cinta, berpacaran segala macam, itu pasti ngerti itu. Padahal kita tidak membencinya gitu. Tidak membencinya, cuman lebih sayang kepada yang satu itu gitu. Sehingga yang satu itu berkata, kamu sudah benci sama dia. Nah, itulah ya, itulah kancah perebutan cinta gitu lah. Gitu kalau kita bilang begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Tuhan berkata ya, kalau dia dibandingkan dengan saudara kita, kita tidak lebih mencintai dia, kita tidak jadi muridnya. Dan kalau dia dibandingkan dengan ibu bapa kita, dengan anak kita, kalau kita tidak lebih mencintai dia ya, maka ya tidak bisa jadi muridnya. Bahkan katanya apa, kalau ya dia dibandingkan dengan diri kita ini, ego kita ini, kalau kita tidak memilih dia, kita juga tidak dapat menjadi muridnya. Nah, jadi betapa diri kita pun harus disingkirkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu ego. Nah, apakah yang menciptakan pertengkaran, menciptakan sengketa? Itu adalah sesuatu di dalam diri kita yang menuntut. Yang menuntut itu. Nah, ayat 2, kamu mengingini sesuatu, katanya. Ya, dari dalam diri kita menginginkan sesuatu. Tapi kamu tidak memperolehnya, menginginkan sesuatu dan tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Wah, mungkin mencuri dulu, mencuri ya tingkatannya. Ya. Menginginin sesuatu, tidak memperolehnya, ya artinya kamu kerja, tidak memperolehnya, akhirnya kamu mencuri, merampas, membunuh kalau ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, akhirnya katanya, sama dengan ini, kamu iri hati. Iri hati keluar dari mana? Iri hati itu karena egonya terpukul gitu. Egonya tersinggung, ya. Maka iri hati. Ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Hamba Tuhan juga banyak yang ini bisa jatuh ke dalam dosa iri hati. Dan cuman kadang-kadang hamba Tuhan lebih pintar untuk menyembunyikannya. Lebih pintar menyembunyikan. Padahal itu jelas iri hati itu ya. Melihat ya gereja lain lebih maju dari gereja kita, bisa iri hati itu ya. Melihat hamba Tuhan lain lebih terkenal ya, sehingga bisa jadi iri hati. Padahal ya gak usah itu terkenal itu. Yang penting kebenaran disampaikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, kamu menginginkan sesuatu nih, tapi kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh ya, kamu jadi iri hati, tetapi kamu tidak ya mencapai tujuanmu, ya, kamu tidak mencapai tujuanmu. Wah, sudah iri hati masih tidak mencapai tujuannya, lalu kamu bertengkar ya, dan kamu berkelahi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oh, seandainya manusia tidak mementingkan dirinya sendiri, maka tidak ada yang namanya iri hati, maka tidak ada yang namanya pertengkaran, maka tidak ada namanya yang perkelahian, apalagi pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadi manusia yang bisa mengoreksi diri kita. Jadi manusia yang bisa introspeksi ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita tidak mendapat apa-apa? Kata Yakobus ini, karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak meminta, bagaimana kamu bisa dapat apa-apa. Nah, mungkin juga, atau katanya, kamu berdoa juga. Waduh, berdoa. Kamu berdoa, ya. Berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Wah, sudah berdoa, enggak menerima apa-apa lagi. Apa sebabnya ini? Mengapa bisa begitu? Karena kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa. Ya, berdoa sih berdoa, tapi salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Berdoa, salah berdoa. Ya. Nah, mintanya untuk keegoisannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya toh. Sudah punya mobil Kijang ya toh. Mau minta supaya bisa beli Alphard ya. Ya enggak? Sudah punya apa gitu, mau minta ya yang lain. Nah, itu sebenarnya permintaan kita itu permintaan yang ya kita coba renungkan ya. Apakah itu bukan karena keegoisan? Ya. Apakah bukan? Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Berdoa yang menyenangkan hati Tuhan. Berdoa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau kasih tips kepada pendengar. Ya. Jikalau Anda mau doa, Anda menyenangkan hati Tuhan. Kalau doa yang menyenangkan hati Tuhan, kan doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Berdoalah. Meminta kepada Tuhan dan yang hasilnya untuk Tuhan. Ya, hasilnya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Jadi yang hasilnya adalah merupakan ekspresi mengasihi Tuhan. Ya, kalau Anda mau berdoa untuk tubuh yang sehat, berdoanya demikian. Tuhan, berikanlah saya tubuh yang sehat supaya saya bisa melayani-Mu. Jadi bukan berikan saya tubuh yang sehat supaya saya bisa bergadang, minum-minum, ya, pergi diskotik, segala macam. Yang macam begini, ya, pasti Tuhan tidak akan kasih tubuh yang sehat. Ya, toh. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan, berikanlah saya tubuh yang sehat, supaya saya bisa melayani-Mu dengan baik, supaya saya bisa pergi berjemaat hari Minggu. Tuhan, berikan saya tubuh yang sehat. Nah, jadi kita perlu tubuh yang sehat untuk apa? Untuk kebanggaan diri kita atau untuk Tuhan? Nah, disinilah ya, doa yang menyenangkan hati Tuhan adalah doa yang ujungnya untuk Tuhan. Minta dari Tuhan, ujungnya untuk Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Anda mau berdoa untuk apa? Berdoa minta rumah. Tuhan, tolonglah, saya perlu rumah untuk tinggal. Dan Tuhan, rumah saya nanti akan saya pakai untuk tempat PA, ya, untuk belajar Alkitab. Ya. Saya akan pakai rumah saya untuk mengundang tetangga-tetangga belajar Alkitab di rumah saya. Tuhan, saya memerlukan rumah yang lebih besar supaya bisa menampung orang. Oh, Tuhan akan kasih rumah yang lebih besar karena kebutuhannya untuk Tuhan, gitu. Ya, bukan untuk keegoisan kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, waktu saya anak remaja, saya ingat, kalau dikenang-kenang jadi malu juga gitu, lucu. Kalau mau tanding bola, ya, tanding bola antar gereja, ya, tahu gak doanya gimana? Tuhan, biar kami yang menang, Tuhan, itu pihak yang sana yang kalah. Ah, Tuhan gak jawab doa macam begitu. Masa Tuhan disuruh ini jadi penonton yang berat sebelah gitu ya, memihak kita gitu. Oh tidak ya. Nah, tidak jarang orang Kristen berdoa demikian. Tidak jarang ya, orang Kristen ada juga berdoa ya. Tuhan, katanya ya, biar gereja yang lain ya, ini semuanya hancur, gereja saya saja yang hidup gitu. Oh tidak. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ya. Injil Matius pasal 13 itu apa? Yang sudah lalang itu, lalang bukan gandum, mau dicabut saja Tuhan bilang, jangan. Jangan dicabut. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita mesti berdoa begini. Tuhan, ya, biarlah gereja yang salah, biarlah gereja yang sesat, yang pengajarannya salah, ya, itu semakin berkurang supaya jangan menyesatkan orang. Dan biarlah gereja yang benar, gereja yang mengajarkan kebenaran, gereja yang teguh berdiri atas kebenaran, semakin berlimpah, semakin banyak, dan semakin banyak orang akan diselamatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita bukan berdoa itu seturut dengan keegoisan kita. Kalau Anda mau berdoa minta mobil, Tuhan, Tuhan, saya perlu mobil supaya saya satu keluarga bisa pergi berjemaat di gereja. Hari Minggu kami mau pergi berjemaat. Oh bukan, Tuhan, berikanlah saya mobil supaya tetangga lihat saya sudah punya mobil ya, dan mereka kagum sama kami. Oh jangan, itu egois ya, itu egois. Tapi Tuhan ya, saya perlu mobil supaya satu keluarga kami bisa pergi berjemaat hari Minggu. Tetapi itu harus tulus. Wah, bukan tipu muslihat dengan Tuhan. Wah, habis dapat mobil, sekarang mobilnya sudah dapat, apa yang tadi dulu didoakan sudah tidak diingat lagi. Itu namanya ini nipuin Tuhan gitu ya. Tuhan tahu dong. Tuhan pasti tahu. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Mengapa katanya? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa? Karena kamu telah berdoa ya secara salah, katanya. Kamu ya berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsumu saja ya. Hanya untuk itu, katanya. Hai kamu, katanya, orang yang tidak setia. Nah, kalau kamu begitu, kamu orang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oh, kalau saya membaca ayat ini, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati saya berdebar-debar ya. Mengapa? Apakah saya sudah menjadi sahabat dunia ini? Kalau saya menjadi sahabat dunia ini, maka saya menjadi musuh Allah. Wah, jangan sampai saya menjadi sahabat dunia ini. Oleh sebab itu saya tidak mau mengikuti gerak dunia ini. Saya tidak mau sampai tercekoki oleh falsafah dunia ini. Nah, kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Apa? Apanya yang tidak boleh dikasihi? Kok Tuhan mengasihi dunia? Katanya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau orang-orangnya harus dikasihi. Tapi falsafah hidup dunia ini jangan dikasihi, jangan dituruti. Jadi apa yang dikasihi, apa yang tidak boleh dikasihi, kita mesti mengerti. Manusianya boleh dikasihi, itu harus dikasihi. Tapi falsafah dunia ini jangan. Falsafah dunia ini apa? Falsafah dunia ini, banyak ya. Dunia dengan filosofinya. Oleh sebab itu saya selalu menasihati orang muda. Hai orang muda Kristen, saya selalu berkata begini ya. Hai orang muda Kristen, ya, jangan kamu mencontoh dunia ini. Kalau dunia sekarang ini pilih Indonesian Idol katanya. Kita enggak idolan sama dia, you know. Mengapa? Karena kita tidak mau mengikuti teladannya. Ya, itu teladan yang buruk ya. Dia karaoke terus, kita harus pergi bernyanyi di gereja menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, jadilah orang Kristen yang bukan mengikut dunia ini, tapi jadilah orang Kristen yang diikuti oleh dunia ini. Bisakah Anda begitu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, wahai orang muda. Nah, orang tua yang mendengar ini tolong kasih tahu orang muda juga ya. Biar orang muda ya, potongan rambut kamu jangan ikut orang dunia ini, dan kita punya potongan rambut kita, biar dunia yang ikut potongan kita. Berpakaiannya kita jangan ikut dunia ini. Kita berpakaian dengan rapi yang tertutup, biar dunia yang ikut kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Orang Kristen adalah orang yang berpendirian teguh. Orang Kristen adalah orang yang penuh percaya diri. Orang Kristen adalah orang yang tahu kemana arah hidupnya, dan orang yang sungguh-sungguh sadar diri dan jangan ikut-ikutan orang dunia ini. Tetapi kita menjadi orang yang justru diikuti oleh dunia ini, diikuti oleh dunia ini. Persahabatan dengan dunia ini adalah menjadikan kita musuh Allah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin menekankan di sini. Persahabatan dengan dunia ini menjadikan kita musuh Allah. Tahukah Anda, ini radio berita klasik ini saya salut sekali. Saya salut sekali. Kita tidak membunyikan lagu-lagu Kristen kontemporer. Kristen kontemporer, lagu Kristen kontemporer itu adalah iramanya itu irama duniawi ya, irama duniawi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguhkah ada irama rohani dan irama duniawi? Oh ya, ada ya. Kalau irama pop ya, kalau irama pop itu irama yang sifatnya genit jenaka gitu ya. Kalau irama rock ya, itu adalah irama yang bersifat memberontak ya, memberontak. Itu backbeatnya itu ya, itu ketukan keduanya itu bersifat ya memberontak. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sudah banyak penyelidikan ya, sudah banyak ini ya, banyak percobaan ya, percobaan yang dimana ya bunyi musik ya rock didengarkan kepada tanaman yang sama di satu ruangan, kemudian di ruangan yang lain tanaman yang sama juga diperdengarkan musik klasik ya. Hasilnya apa? Itu tanaman yang mendengarkan musik klasik tumbuh indah, sedangkan tanaman yang mendengarkan musik rock cabangnya berantakan semuanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, bagaimanakah cara iblis mempenetrasi gereja? Bagaimanakah cara iblis membuat gereja ini setukuk garam yang makin hari makin tawar? Bagaimana caranya? Cara yang paling jitu adalah dengan musiknya. Ya, musiknya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga gereja ya, akhirnya gereja makin hari ya, musiknya berubah dari musik rohani menjadi musik duniawi. pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Dan ada gereja yang begitu, ya. Orang tuanya masih pakai musik rohani, tapi anak mudanya pakai musik duniawi. Ya, kalau 20 tahun yang lalu kebijaksanaannya demikian, maka hari ini anak yang umur 20, setelah 20 tahun dia sudah jadi 40. Nah, dengan demikianlah gereja dalam satu generasi diubah oleh iblis, ya. Diubah oleh iblis dari lagu-lagu yang bersifat rohani, berpindah ke menyanyikan lagu-lagu yang bersifat duniawi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oke, kita harus siuman, ya, kita harus sadar diri, cepat sadar gitu. Jangan sampai udah hanyut sampai ke laut masih enggak sadar-sadar gitu, ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau kita bersahabat dengan dunia ini, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Oh, Anda punya keputusan sendiri, ya. Anda membawa diri Anda menjadi apa? Menjadi sahabat Allah atau menjadi musuh Allah? Kalau mau menjadi sahabat Allah, ya jangan bersahabat dengan dunia ini, tapi bersahabatlah dengan Allah. Cara bersahabat dengan Allah itu bagaimana? Yaitu dengan mematuhi firman-Nya, berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, ya. Dan sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan berdiri teguh di atas firman Tuhan. Ada harga yang harus dibayar? Oh ya, ada harga yang harus dibayar. Bukan cuman iya saya tahu itu benar, ya saya tahu itu kebenaran. Oh bukan, tapi harus ada tindakan. Harus ada tindakan. Ada harga yang dibayar. Belilah kebenaran dan jangan pernah menjualnya lagi. Kata Amsal 23:23, ya. Nah, pendengar yang saya kasih Yesus Kristus, ya. Kemudian di ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan, ya, cemburu, ya. Diingininya. Jadi Allah menempatkan roh-Nya di dalam diri kita, itu adalah roh cemburu, ya. Roh cemburu, ya. Mengapa? Ya, karena Allah, ya, mau supaya manusia yang diciptakan-Nya, ya, mengasihi-Nya, ya, mengasihi-Nya, bukan mengasihi dunia ini. Jadi mengasihi-Nya, dan Allah itu cemburuan. Lah, kita bilang begini, loh, nah kok Allah boleh cemburu? Nah, bukankah cemburu itu enggak baik gitu? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, coba dengarkan. Kecemburuan Allah itu kebaikan-Nya untuk kita. Oh, kok bisa untuk kita? Nah, coba dengar baik-baik dulu begini. Begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Keegoisan manusia itu adalah menghancurkan manusia. Tetapi jikalau manusia mengasihi Allah, maka itu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Nah, kok bisa begitu? Nah, keegoisan manusia itu akan menghasilkan kekacauan, itu akan menghasilkan pertengkaran, itu akan menghasilkan percekcokan, itu akan menghasilkan iri hati, itu akan menghasilkan perkelahian, pembunuhan dan sebagainya. Itu keegoisan manusia. Itu kasih manusia kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika manusia mengasihi Allah dan tidak mengasihi dirinya, ya, semakin ini menyangkal dirinya, tidak mengasihi dirinya dan mengasihi Allah, maka, ya, manusia itu sendiri akan makin bahagia, manusia itu sendiri akan memasuki keadaan yang makin indah, ya, makin harmonis dengan alam, makin teratur dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi begini, ketika manusia semakin mengasihi dirinya sendiri, maka hasilnya akan dunia ini akan makin kacau dan dirinya sendiri makin tidak bahagia. Ketika manusia makin mengasihi Allah, hasilnya dunia ini akan makin rapi dan dirinya akan makin bahagia. Jadi sekarang begini, nah, jadi ketika Allah ingin manusia mengasihi dirinya, itu bukan demi dirinya tapi demi manusia itu sendiri, supaya manusia itu, ya, manusia yang mengasihi Allah itu makin hari dia makin bahagia, makin hari keadaannya akan makin baik dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, jadi kecemburuan Allah itu adalah demi kebaikan manusia, tetapi kecemburuan kita itu adalah untuk kehancuran diri kita sesungguhnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di ayat 6 lagi, tetapi katanya kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepada kita lebih besar daripada itu, ya. Oh, kasih karunia-Nya, maka itulah, ya. Jadi semakin kita mengasihi Allah, maka Allah semakin mengasihi kita. Oh, maka manusia akan makin bahagia. Maka manusia akan menerima anugerah Allah yang makin besar, makin besar. Oh, indah sekali, indah sekali. Nah, saya kasih contoh, umpama, umpama gini. Ini hanya pembanding saja. Jikalau ada seorang pembantu, ya. Jikalau ada seorang yang begini, dia sudah apes, ya, toh. Dia sudah tidak ada apa-apa, ya. Dia sakit, ya. Dia jatuh miskin, dia hancur, ya, toh. Kemudian ada satu orang kaya, ya enggak? Satu orang kaya mengasihinya. Ya, jatuh cinta kepadanya, gitu, jatuh cinta kepadanya. Nah, kalau orang ini yang sudah hancur papa ini, ya, kalau dia semakin mencintai orang kaya itu, maka dia pasti akan makin bahagia. Ya, tetapi jika dia semakin mencintai dirinya sendiri, ya, dia mencintai dirinya sendiri dan dia tidak mencintai orang kaya itu, ya, yang jatuh cinta kepadanya itu, maka dia akan makin hancur, dia akan makin hancur, dia akan makin hancur, dan mungkin sampai kepada tahap yang lebih buruk dari keadaannya yang pertama. Tetapi ketika dia makin mencintai, ya, orang kaya yang mengasihinya itu, maka keadaannya akan makin baik, makin baik, makin baik, dan seterusnya. Nah, begitulah kita dengan Allah. Jadi, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dan karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak. Ya, Allah menentang orang congkak yang mengasihi dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang ini bodoh, ya. Orang ini bodoh, mengasihi dirinya sendiri bodoh karena dia tidak tahu apa yang baik bagi dirinya. Tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, ya. Orang yang menyadari keadaannya, bahwa saya ini tidak ada apa-apa, bahwa saya ini sesungguhnya adalah seorang berdosa, seorang yang papah dan tak berguna. Ah, menyadari keadaan kita, maka kita merendahkan hati di hadapan Allah. Saya diangkat hari ini sampai posisi demikian. Oh Tuhan, itu adalah kasih karuniamu yang amat besar. Oleh sebab itu Tuhan, ya, kepadamulah aku bersujud dan menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya. Syukur tak habis-habisnya keluar dari dalam hatiku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bisakah kita demikian? Ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Nah, demi kebaikan kita dan, ya, demi menyenangkan hati Allah, mari tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, kita tidak bisa tunduk kepada Allah bersahabat dengan iblis. No, ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ya. Kalau kita tunduk kepada Allah, kita lawan iblis. Kalau kita memihak kebenaran, kita pasti melawan ketidakbenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Anda bisa mengikuti kebenaran tapi sambil juga bersahabat dengan ketidakbenaran? Bagaimana bisa? Bagaimana Anda bisa berkata bahwa misalnya, oh, pengajaran Dr. Suhentoleo benar, sangat benar, ya, tapi ya nggak apa-apalah, saya di gereja yang salah, ini nggak apa-apalah, katanya. Mana bisa begitu punya? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Hati nuranimu akan menghakimimu, hati nuranimu, dan Anda harus ambil tindakan, Anda harus membayar harga, Anda harus membeli kebenaran, dan jangan pernah menjualnya lagi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya. Nah, di sini, di ayat yang itu, ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kamu enggak lawan dia, kamu masih kedip-kedipin mata sama dia, ya, iblis enggak lari daripadamu, dia muter-muter di sekitar kamu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan biarkan iblis puter-puter di sekitar kamu, tapi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis. Nah, mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu, ya. Mari kita hampiri Allah. Mari, ya, kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita mempelajari firman-Nya. Mari kita menyerap firman-Nya ke dalam hati kita supaya hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Dengan demikian hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Langkah-langkah kita disinari oleh firman Tuhan, ya. Tahirkanlah tanganmu, katanya. Ini kalau tangan tangan kita tangan berdosa, tahirkanlah tanganmu, katanya ya. Hai kamu orang-orang berdosa, ya. Ya, ini hanya berbicara secara simbolik, ya. Tangannya kotor itu artinya tangannya berdosa gitu ya, no. Nah, hai orang-orang berdosa, dan ya, sucikanlah hatimu. Nah, kalau kita berdosa, hati nurani kita dikotori. Sebenarnya hati kita sudah dikuduskan, Roh Kudus ditaruh di dalam hati kita. Tetapi kalau kita jatuh terus ke dalam dosa, maka hati kita ya ini ya dikotorin lagi, dikotorin ya. Artinya hati nurani kita ini menusuk-nusuk kita ya. Dan kita mau supaya, itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 ya ini, sempurnakanlah kekudusanmu. Jadi kita punya posisi yang kudus, hati yang kudus, dan biarlah kita membentuk karakter yang kudus supaya sempurnalah ya kekudusan kita, katanya. Nah, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, jangan mendua hati kita ya. Satu saja ya, jangan mendua hati. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar kebenaran, kita memihak kepada kebenaran ya, memihak kepada kebenaran. Sadarilah ya kemalanganmu ya. Kita harus orang yang bisa ini ya, orang yang bisa menyucikan hatinya, orang yang bisa mendekat kepada Tuhan, itu orang yang sadar akan kemalangannya, berduka cita ya, itu sedih atas ketidakbenarannya dan meratap atas dosanya. Maka kita akan datang kepada Tuhan ya, datang kepada Tuhan. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap ya. Kalau Anda berdosa, Anda tinggal di dalam dosa ya, maka ya jangan banyak tertawa. Anda di dalam dosa nanti akan dihukum ya. Nah, sadarlah, ratapilah dosamu, ratapilah katanya. Dan gantilah sukacitamu juga ya dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahu tidak, sebelum seseorang itu sampai kepada fase bertobat sungguh-sungguh, dia tentu dihadapkan kepada dosanya. Ya, dihadapkan kepada dosanya. Nah, kalau dia tidak menyesali dosa, kalau dia tidak meratapi dosanya, kalau dia tidak merasa dirinya adalah orang yang penuh dosa, dirinya adalah orang yang seperti penuh borok begitu, dia tidak mungkin menyesali dosanya. Ya, kalau Anda tidak pernah menyesali dosa Anda tidak pernah bertobat sebenarnya. Orang yang bertobat adalah orang yang menyesali dosa. Dan orang yang sudah bertobat, kalau jatuh ke dalam dosa, kita menyesal atas dosa itu. Ya, seharusnya saya tidak jatuh ya. Saya tidak merencanakan kejatuhan, tetapi saya jatuh Tuhan ya. Saya sedih atas kejatuhan itu. Nah, kita harus berkata demikian. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat yang 11 berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Ya, hidup berjemaat lebih ya, hidup bermasyarakat ya, sama saudara di dalam Tuhan, jangan kamu saling memfitnah ya, jangan ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, tiap-tiap orang nanti akan menghadap Tuhan, akan dihakimi ya, akan dihakimi oleh Tuhan ya. Dan tiap-tiap kata yang kita ucapkan itu semuanya harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran? Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan orang? Ya, kita ini menggosipkan sesuatu yang tidak diomongkan orang, kita akan menjadi pemfitnah ya. Jangan demikian ya. Nah, barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya ya, ia mencela hukum dan menghakiminya ya. Dan jika engkau menghakimi hukum itu Mahkamah Konstitusi ya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya hukum gitu. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara soal hakim menghakim ya, Tuhan sudah kasih prosedurnya sama kita, prosedurnya ya. Nah, menghakimi secara jemaat, coba kita baca di dalam Korintus ya, di dalam Korintus 1 Korintus pasal 6 Ya, 1 Korintus pasal 6. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 3 berbunyi begini. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Lihat, orang kudus akan menghakimi dunia. Ah, kita ini orang kudus ya. Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat dan seterusnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya. Kita baca di dalam kitab Kejadian, itu orang yang membunuh orang harus dihukum mati. Nah, kita baca juga di dalam Roma pasal 13, Tuhan menginginkan ada pemerintah. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, atas semua ayat itu kita simpulkan bahwa pribadi-pribadi tidak boleh menghakimi. Nah, Tuhan menyerahkan penghakiman atas ya manusia satu dengan manusia yang lain kepada pemerintah negara. Negaralah yang menghakimi. Jadi begini, kalau tetangga Anda menjahati Anda ya, menjahati Anda, Anda tidak patut misalnya nyebrang ke sana dan pukul dia. Tidak, ya bukan itu. Maka Anda harus lapor kepada polisi. Dan polisi yang mengusut kemudian, ya kalau perlu dibawa ke pengadilan, dihakimi. Begitu. Ini normatifnya. Ya, tapi sangat tergantung seberapa rapi itu negara. Ada negara yang sangat rapi, ada negara yang ngaco ya. Ngaconya bukan main gitu. Tetapi ya, itu grade negara di hadapan Tuhan ya. Grade negara ya. Negaranya seberapa rapi, seberapa benar di hadapan Tuhan gitu. Nah, sedangkan orang-orang saudara di dalam Tuhan, nah karena kita orang percaya, kita di dalam Yesus Kristus, kita disuruh berjemaat lokal gitu loh. Kita disuruh berjemaat lokal. Nah, kalau ada satu saudara dengan saudara yang lain ada masalah, di sini di dalam Alkitab dikatakan itu diselesaikan di dalam jemaat. Diselesaikan di dalam jemaat. Jadi pertama kalau Anda tahu saudara kamu berbuat dosa, tegurlah dia dengan empat mata. Artinya hanya Anda dan dia saja, tegur dia. Kalau dia menyesal, oh iya, saya terima kasih, Anda kasih tahu saya menyesal ya. Saya menyesal, saya tidak akan mengulangi lagi. Oke, beres sampai di situ. Nah, tapi kalau dia marah-marah. Wow, siapa bilang enggak benar, katanya begini. Anda perlu bawa saksi. Itu petunjuk ini kita dapatkan di Matius pasal 18 ya. Anda bawa saksi beberapa, kemudian tegur dia lagi. Nah, bawa saksi beberapa. Kalau beres ya, sudah sampai di situ. Kalau tidak, maka naik tingkatnya dibahas di seluruh anggota jemaat. Yang pengunjung simpatisan disuruh keluar dulu, hanya anggota jemaat saja. Dibahas, seluruh anggota jemaat menegurnya. Kalau dia tidak mau bertobat juga, diusir dia, artinya bukan anggota jemaat lagi. Katanya ini prosedurnya. Ya, ini prosedurnya. Nah, jadi kalau dengan orang yang non-Kristen, siapa yang mengadili? Itu pengadilan yang akan mengadili. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, jadi sudah ada prosedur ya. Sudah ada prosedur. Tuhan sudah kasih prosedurnya sama kita. Nah, dengan demikian kita bisa hidup kudus ya, kita bisa hidup. Kalau negara berfungsi dengan baik menegakkan hukum, maka masyarakatnya bisa hidup kudus. Ya, kita tidak perlu mengotori tangan kita untuk pukul orang. Karena apa? Kalau kita dijahatin orang, kita lapor kepada polisi ya. Kalau kita dirampok, kita tidak usah pergi cari perampoknya, setengah mati kita pula yang cari perampoknya, dan ketemu perampoknya kita sendiri yang tempeleng dia, kita sendiri yang bunuh dia. Enggak, jangan begitu. Kita mengotori tangan kita. Kita lapor kepada polisi. Polisilah yang bertanggung jawab untuk mengejar perampok itu, menangkapnya, kemudian menyerahkannya kepada jaksa dan dituntut di pengadilan, dan dia dihukum masuk penjara gitu. Ya, you know? Itu urusannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan ya, kita ya jangan menghakimi, jangan memfitnah dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa supaya negara berfungsi dengan baik, dan di dalam berjemaat pun kita berdoa supaya jemaat, gereja, gembalanya diberi hikmat, akal budi untuk mengurus hal ini dengan benar, dengan baik gitu, supaya jemaat berjalan dengan benar gitu. Oke, di ayat yang ke-13. Nah, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, katanya. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, katanya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, jika Allah menghendaki, insya Allah, gitu ya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, namun ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini Yakobus memberitahukan, Yakobus ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kita ini sebenarnya uap, ya. Kita ini sebenarnya sangat tak berarti gitu, kita manusia ini. Namun kalau kita dikasihi Tuhan, kita syukurnya syukur habis-habisan gitu ya, karena kita dikasihi Tuhan. Karena sebenarnya kita ini enggak ada apa-apanya gitu. Kita ini enggak apa-apanya. Nah, oleh sebab itu ya, kita harus mengambil sikap. Kita harus mengambil sikap selalu sujud kepada Tuhan. Kita harus mengambil sikap rendah hati. Kita harus selalu dengan sikap hati ya. Bukan saat-saat tertentu saja, tetapi kita dalam setiap saat hidup kita itu selalu bersikap syukur kepada Tuhan, harus selalu bersikap menyembah kepadanya. Nah, kita terlebih lagi sekarang ini, kita ada di zaman ibadah hakikat. Kita sudah meninggalkan zaman ibadah simbolik, kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat. Jadi sekarang ini kita tidak menyembah dengan badan, kita tidak menyembah dengan simbol gitu, kita menyembah dengan hati, dengan hakikatnya. Nah, secara hakikat kita menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kita menyembah tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada tempat, tidak terikat pada postur tubuh kita, karena kita menyembah dengan hati kita. Karena kita menyembah dengan hati, bukan dengan postur tubuh kita, maka sebenarnya ibadah kita itu adalah setiap saat hidup kita itu ibadah, yaitu sikap hati kita kepada Tuhan kita, itulah ibadah kita ya, sikap hati kita kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, oleh sebab itulah ya, maka kita harus bersikap positif kepada Tuhan setiap saat ya. Kita bersikap positif kepada, kita menyembah Tuhan setiap saat. Nah, jangan mengajarkan bahwa hari Minggu kita datang beribadah di gereja, terus Senin, Selasa, dan seterusnya kita tidak beribadah. Itu tidak demikian ya. Tidak demikian. Hari Minggu kita itu datang berjemaat ya, datang berjemaat. Sedangkan ibadah itu adalah sikap hati kita setiap saat kepada Tuhan. Nah, itu ibadah kita. Gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini, seseorang harus selalu membawa sikap membesarkan, mengagungkan Tuhan ya. Membesarkan, mengagungkan Tuhan. Bahkan ya dalam semua aspek hidup kita, termasuk di dalam kita merencanakan segala sesuatu. Di sini dikatakan ya, oh jangan kamu sok gitu loh ya. Oh, besok saya mau bikin ini, bikin itu. Tetapi katanya biarlah kita di dalam hati kita ada terus sikap bahwa oh ya, besok saya mah bisa mati gitu ya. Saya rencananya bagus-bagus bisa mati gitu. Tetapi kita harus dengan dalam hati kita kita harus bersikap ya bahwa jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan memberikan saya umur panjang, saya akan melakukan ini, melakukan itu. Jika Tuhan menghendaki ya, besok saya akan berangkat ke sana, berangkat ke sini. Nah, ini yang kalau bahasa Arabnya di ayat yang ke-15 ini sebenarnya insyaallah gitu ya, insyaallah. Oke, itu baik ya. Sebenarnya ini Yakobus tulis lebih duluan daripada yang agama lain gitu. Yakobus tulis lebih duluan. Yakobus tulis ini tahun 45 sampai 50. Yakobus duluan gitu ya. Jauh-jauh sebelum Muhammad lahir ini sudah ditulis ya. Jauh-jauh ya, 500-an sebelum Muhammad lahir ini sudah ditulis ya. Bahwa insya Allah katanya ya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Nah, Tetapi ya, orang Kristen kita harus tahu kebenaran bahwa begini, ya itu bukan masalah kita mengucapkannya di mulut, ya mengucapkan di mulut baik juga gitu, tetapi yang terlebih utama itu adalah sikap hati kita. Sikap hati kita yang menjunjung tinggi Tuhan, sikap hati kita yang senantiasa menyembah kepadanya, sikap hati kita yang selalu positif kepadanya, sikap hati kita yang beribadah kepadanya setiap saat. Jadi bukan hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan, itu satu kesalahan. Hari Minggu kita datang berjemaat, sedangkan ibadah itu adalah setiap saat dalam hidup kita. Nah, dengan demikian maka kita juga harus tahu di ayat 17 ya, kalau sikap hati kita terus positif kepada Tuhan sepanjang waktu, kalau kita beribadah kepada Tuhan ya semua waktu kita, seluruh hidup kita, maka kita tahu ya kita akan menghasilkan perbuatan yang baik ya. Nah, kalau kita beribadah kepada Tuhan ya dalam seluruh waktu hidup kita, itu beribadah kepada Tuhan ya, bukan hanya hari Minggu saja, maka kita tahu ya Tuhan hidup di dalam hati kita dan kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan di sini dikatakan kalau kita tahu apa yang baik namun kita tidak melakukannya, kita berdosa. Mengapa kita bisa tidak melakukannya? Ya karena mungkin ya kita tidak setiap saat beribadah kepada Tuhan. Kita hanya beribadah hari Minggu saja, sehingga hari Senin kita sudah lupa, Selasa kita lupa dan seterusnya. Oh tidak, ya. Kita harus sungguh ya menaruh Tuhan di dalam hati kita sebagai Tuhan betulan gitu. Di dalam Petrus dikatakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan ya. Oh dia kan sudah Tuhan. Ah, betul ya. Tapi betul enggak kamu menerima Yesus Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan? Betul enggak hatimu mentuhankan dia gitulah. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu. Tuhan, petunjuk untuk hidup yang diberikan oleh Yakobus kepada kami, kami syukurkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami. Biarlah setiap saat dalam hidup kami, hati kami terarah kepadamu, menyembah kepadamu ya Tuhan dengan hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.